Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, dan Allah jadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Dan Allah jadikan Al-Quran sebagai huda atau sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tak lupa juga salawat salam selalu curahkan dan selalu terimakan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dari beliau, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak belajar. Dan terpenting adalah kita belajar bagaimana ketika ada keburukan kita balas dengan kebaikan. Alhamdulillah. Masya Allah, pada malam yang mulia hari ini, hari Kamis, malam Jumat, kita bisa bertemu dan berjumpa walaupun dalam ruang Zoom meeting ini. Insya Allah kita akan belajar semuanya, sahabat Quran semuanya, bersama guru kita, tuan guru kita itu Ustadz Abdul Somad Nasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tuan guru sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Abdul Samad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, Askar Kauni bisa dipertemukan dengan Ustaz Abdul Samad atau lebih dikenal dengan UAS. Ustaz, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, sebelum saya ke Ustaz ya, atau Ustaz memberikan tausiah, lebih asalnya kita ta'aruf dulu Ustaz, bersama Askar Kauni Ustaz. Sedikit aja ya Ustaz, sebentar. Alhamdulillah, Askar Kauni ini adalah merupakan lembaga Tahfidzul Quran, dan Masya Allah sudah memiliki 40 ribu santri Ustaz. Alhamdulillah. Sudah memiliki 34 ma'had Ustaz di seluruh Indonesia, dan ada satu di Mesir, dan mempunyai 400 lebih rumah tahfiz Quran yang tersebar dari seluruh Indonesia, alhamdulillah. Dan juga kita mempunyai santri online Ustaz. Namanya itu adalah Hot Ustaz, Hafiz on the Street. Macam Odoj Ustaz. Kalau Odoj kan one day one juice. Nah, kita setiap hari menghafal satu hari satu ayat Ustaz beserta artinya Ustaz. Seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Itu membernya sudah 40 ribu Ustaz. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya juga Ustaz mungkin pernah bertemu dengan Ustaz Bobby pada tahun 2018 itu di Masjid Atin, tepatnya pada acara Damai Indonesiaku. Pada saat itu juga ada Ahmad dan Kamil. Nah, beliaulah merupakan founder dari Askar Kauni dan juga penemu metode Kauni Ustaz. Jadi kami semuanya di sini adalah sebagai pejuang Quran dan juga sahabat Quran, yang semua yang tadi santri yang saya sebutkan itu menghafalnya sama metode Ustaz, dengan metode Kauni. Jadi menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi hafal ayatnya dan juga hafal juga artinya Ustaz. Dan alhamdulillah nih Ustaz, di sini juga ada satu almamater dengan Ustaz Abdul Somad. Ini adalah namanya Ustaz Habib. Dan beliau juga sahabat dari Ustadz Fadil Rahmi Ustadz. Satu asrama juga, satu angkatan juga. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Habib, mic-nya Ustadz Habib. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Nah, saya amilai kuwait. Alhamdulillah kuwait. Kaif halukum ya Syekh? Bukhair, tamam. Mia. Tamam, alhamdulillah. Bilwati antum fin? Di Jakarta, di Singapura. Baru. Ini bukan baru, feel bad. Alhamdulillah. Khair insya Allah ya. Khair, marhaba, alhamdulillah. Sahlan. Ahlan bikum. Askurukum bi khudur ala hadhihi da'wah. La syukur ala wajib. Alhamdulillah. Apa kabar ya, Faisal Nafi? Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Habib. Nah, alhamdulillah Ustaz juga Askar Kauni memiliki ribuan guru ngaji, dan Masya Allah, jadi guru ngaji kita menyebar di seluruh Indonesia dan mengajarkan anak-anak untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Tadi seperti yang di video, kita ketika ada bencana, kita melakukan trauma healing kepada anak-anak dengan Al-Quran, Ustaz. Jadi seperti itu. Dan judul pada malam hari ini adalah Al-Quran Membuat Kita Tangguh. Ini dikhususkan untuk keluarga besar Askar Kauni dan juga para sahabat Al-Quran. Tapi alhamdulillah ada juga yang hadir dari umum. Jadi kita sama-sama pada malam hari ini untuk bisa mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, agar bisa menambah spirit Al-Quran di dalam diri kita, Ustaz. Langsung aja, Ustaz, untuk bersama-sama kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Sahabat-sahabat saya dari Askar Kauni, guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Habibur Rahman, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alam. Saya diberi judul Al-Quran Membuatku Tangguh. Saya pakai poin-poin. Poin pertama, bahwa malam itu, malam sama dengan malam yang lain. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Malam, gelap. Tapi karena Quran turun di malam itu, maka malam itu berubah. Malam itu menjadi mulia. Allah menyebutnya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia di malam yang penuh berkah. Dalam ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kami turunkan dia pada malam qadr. Bulan lahu qadrun. Bulan itu punya qadar, artinya mulia. Malam itu menjadi mulia karena Al-Quran. Bulan. Poin yang kedua, bulan. Bulan itu sama dengan bulan yang lain. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tapi karena Quran turun di bulan itu, maka bulan itu menjadi bulan mulia. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Malam menjadi mulia karena Quran. Bulan menjadi mulia karena Quran. Tiga, gua. Berapa banyak gua cantik-cantik di Indonesia? Ada gua yang berisi batu, ada gua yang berisi permata. Tapi ini gua biasa saja. Saya ketemu nenek-nenek tua naik ingin sampai ke atas itu. Kenapa? Karena Quran turun di gua itu. Walaupun di dalamnya hanya batu biasa, panas luar biasa, naik ke atas orang tua, anak-anak naik ingin melihat. Kenapa? Karena Quran turun di situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turun Al-Qur'an di situ. Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra. Ma'ana biqari, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allama lana ma lam ya'lam. Gua itu menjadi mulia karena Quran. Malam menjadi mulia karena Quran. Bulan menjadi mulia karena Quran. Gua menjadi mulia karena Quran. Yang keempat, sebenarnya kota itu biasa-biasa saja. Tapi kemudian Quran diturunkan di situ. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Agar engkau berikan peringatan kepada induk, qura negeri. Segala negeri di dunia ini induknya adalah Makkah. Maka menjadi mulia dia dengan kemuliaan Al-Quran. Bertambah-tambah, bertumpuk-tumpuklah kemuliaan di situ. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka. Sesungguhnya bangunan pertama yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di kota Makkah, yang penuh dengan keberkahan, Ka'bah. Tapi Ka'bah makhluk. Sedangkan Al-Quran kalamullah. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka Al-Quran membuat kota itu menjadi mulia, melebihi kota yang lain. Dan hari ini tanah di kota itu lebih mahal daripada tanah Las Vegas. Seorang tanah lebih mahal, paling mahal di Amerika. Ternyata ada yang lebih mahal, tanah kota suci Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. 5. Air itu air biasa saja. Air kolam, air sumur, air hujan. Tapi begitu dibacakan Al-Quran ke air itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdullah bin Abbas mengatakan boleh membacakan ayat Al-Qur'an ke air dengan mengharapkan keberkahan. Dulu kita percaya saja, beriman saja. Karena kita percaya Quran mulia, Allah Maha Mulia, diturunkannya kemuliaan ke air. Ternyata diteliti oleh orang Jepang. Aneh bin ajaib. Yang meneliti justru orang Jepang. Ternyata ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan ke air muncul di miracle of water. Keajaiban air. Muncul melukul-melukul seperti gambar kristal. Coba tulis di Google. Miracle of water. Muncul gambar-gambar kristal. Air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa kepada Allah. Air yang biasa menjadi luar biasa karena Al-Quran. 6. Tadi air yang di luar diri kita. Sekarang air yang di dalam diri kita, air liur. Air liur ini semua orang punya air liur. Kucing pun punya air liur. Unta pun punya air liur. Maaf, anjing pun punya air liur. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat bejana tempat air minum kamu, fa'ahriku, tumpahkan airnya, basuh dengan 7 air, salah satunya dengan air campur tanah liat. Lalu kemudian air liur itu berbeda. Hadis riwayat tentang seorang kepala suku disengat kalajengking, lalu kemudian datanglah mereka kepada sahabat Nabi minta doa. Sahabat Nabi membacakan Al-Fatihah, sembuh orang tadi. Riwayat kedua, tentang orang gila yang dibacakan Al-Fatihah berulang kali, ditahan air liur. Baca Al-Fatihah tahan, diludahkan ke orang gila. Air liur berubah dengan kemuliaan Al-Quran. 7. Makhluk itu dikenal dengan makhluk yang jahat, nakal, mengganggu manusia. Tapi kemudian ketika dia mendengar Al-Quran, Al-Quran masuk ke telinganya, ke hatinya, ke jantungnya, maka kemudian dia berkata, Inna sami'ana Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaba, ajib, amazing, luar biasa. Nabi mau pulang dari Taif. Tak ada orang Taif yang mau menerima hidayah. Nabi baca Quran. Tiba-tiba Nabi mendengar. Qul katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu istama'a nafarun minal jin. Ada sekelompok jin mendengar Nabi baca Quran. Lalu jin itu berkata, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba." Kami mendengarkan Al-Quran itu amat sangat mulia. 8. Kertas itu biasa aja. Ini kertas biasa saja. Hanyalah bubur kayu yang dikeringkan jadi kertas. Pulp and paper. Tapi begitu kertas itu dituliskan ayat-ayat Al-Quran, maka orang menyentuhnya mesti berwudu dulu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang bersuci. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka dia menjadi mulia karena Al-Quran. Kertas dijadikan sebagai pembersih hidung, tisu. Kertas dijadikan sebagai korek telinga. Tapi begitu ada tertulis ayat di sana, orang menciumnya, memuliakannya, membingkainya, meletakkannya di dinding yang tinggi. Kenapa? Al-Quran membuat air jadi mulia. Al-Quran membuat kertas menjadi mulia. 9. Dia orang yang biasa-biasa saja, Abdul Somad. Kami bukan istimewa. Tapi kenapa hari ini kami didengarkan? Kenapa hari ini kami diminta berbicara? Karena yang kami sampaikan adalah Al-Quran. Yang mulia bukan kami. Yang mulia adalah Al-Quran dan kami menumpang kemuliaan Al-Quran. Abdul Somad, tolong bacakan ayat-ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idhni rabbihim kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mulia kami, tapi bukan karena kami. Kami mulia karena Al-Qur'an. Begitu Al-Qur'an ini kami tinggalkan, maka kami pun menjadi jatuh dan rendah. Begitu Al-Quran ini kami junjung, kami hafal, kami amalkan, maka kami pun ikut dimuliakan orang. Kemuliaan kami tergantung dengan Al-Quran. Poin yang terakhir, poin yang ke-10. Kalau kita mau kita menjadi mulia, maka anak-anak kita bekali Al-Quran. Dia letakkan mahkota min Tajun minan nur, mahkota dari cahaya di kepala kita. Wahai ayah, wahai ibu, wahai bapak yang selama ini tidak peduli dengan Quran. Masa belajarmu mungkin kau anggap sudah berlalu. Belum terlambat. Jadikan anakmu penghafal Quran. Support rumah-rumah tahfiz Quran. Bergabung dengan askar kauni. Maka nanti kau menghadap Allah, kepalamu tidak kepala yang biasa. Memang di dalam kepalamu tak ada Al-Quran. Tapi anak-anakmu hafal Quran, di atas kepalamu diletakkan mahkota dari cahaya. Al-Quran membuatku tangguh. Kenapa Al-Quran membuatku tangguh? Ketika aku dapat musibah, aku tidak cemas. Kenapa? Karena Al-Quran mengingatkan aku. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau engkau ditimpa suatu kesulitan, tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala musibah yang terjadi di bumi. Wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu. Illa fi kitabin. Sudah tertulis di lauhil mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami menciptakan alam semesta. Kaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya kau tidak bersedih terhadap yang lalu. Wala tafrahu bima ataakum, tidak bangga, tidak angkuh terhadap apa yang terjadi, apa yang datang. Ketika aku dapat sesuatu, aku dihormati, aku dimuliakan, aku disanjung, juga tidak bangga. Kenapa? Karena itu diingatkan Quran. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menginginkan kebaikan untukmu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau aku punya musuh, haters, banyak pembenci, apakah lalu kemudian aku berputus asa? Tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang memusuhimu, maka merekalah yang terputus. Ketika dadaku terasa sempit, aku baca Quran, aku menjadi kuat. Alam nasyrah laka sadarak. Apakah belum kulapangkan dadamu, wahai Abdul Samad? Walaupun ayat itu ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Alam nasyrah laka sadarak. Beban ini terlalu berat. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Hidup ini sulit. Fa inna ma'al usri yusra. Sangat sulit. Inna ma'al usri yusra. Fa idha farata fansab. Wa ila rabbika farghab. Dengan Al-Quran aku menjadi tangguh. Wahai ayah, wahai ibu, wahai bapak, kau tinggalkan rumah besar, kau tinggalkan emas untuk anak-anakmu, bisa jadi dia tidak sanggup untuk menjalani hidup. Mentalnya lemah. Tapi kalau kau tinggalkan Al-Quran bersamanya, angin datang menghantam, dia tetap akan kuat menjalani hidup. Sayang dengan anak, masukkan ke tahfiz Quran. Sayang dengan keluarga, lindungi dengan benteng Al-Quran. Lebih kurang 20 menit saya menyampaikan pengantar kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Ustaz, masya Allah sudah menyampaikan. Jadi intinya apapun segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran atau tersentuh dengan Al-Quran itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Ustaz. Kita ada satu pertanyaan nih, Ustaz, dari peserta nih, Ustaz. Ustaz, kata peserta seperti ini. Saya sudah merasakan bahwa saya ini akhir-akhir pekan ini terlalu dekat dengan dunia, Ustaz. Dan saya sadar kalau saya itu terlalu cinta dengan dunia. Tapi ketika kesadaran itu udah ada, kenapa saya belum mau untuk menyentuh Al-Quran, Ustaz? Bahkan untuk membacanya pun itu susah gitu, Ustaz. Nah, kira-kira itu gimana, Ustaz? Itu terjadi karena tidak berjamaah. Kalau berjamaah dengan askar kauni, insya Allah selamat. Karena kalau berjamaah, kita akan diingatkan. Ada yang ingatkan kita. Kunci kalau mau istiqomah, berjamaah. Jamaah gaple, insya Allah istiqomah gaplenya. Insya Allah, tergantung dengan jamaah apa. Jamaah Instagram, ya istiqomah update statusnya. Tapi kalau jamaah askar kauni, insya Allah istiqomah baca Qur'annya. Istiqomah menyebarkan guru tahsin tahfiznya. Istiqomah buat umat tahfiz. Yang malas-malas buka Qur'an, gabung dengan askar kauni. Diingatkan oleh komunitas, jadi semangat buka Qur'an. Yang malas-malas cari rezeki, gabung dengan askar kauni. Semangat cari duit. Buat rumah tahfiz, 1 juta rumah tahfiz di Indonesia. Kirim guru-guru ngapal Quran. Gabung, yang sudah alhamdulillah. Yang belum menggabungkan diri, maka segera. Sebelum tanggal penutupan berikut. Oke, okay, masya Allah. Siap. Terima kasih, Ustaz. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini dari peserta. Mungkin kita open mic ya. Nah, silakan dari Usbob pertanyaan kepada Ustaz Abdul Somad. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Ustaz Abdul Somad. Wabarakatuh. Ana hukum fillah Bobby. Ini ana mau nanya. Jadi ana juga termasuk orang yang diselamatkan dengan Al-Qur'an dan dulu sempat di Al-Azhar sama dengan antum. Ana angkatan Ustaz Fadil Rahmi. Ini Ustaz Fadil juga ada di sini. Saya lihat di gambar. Pertanyaan saya, Ustadz, kira-kira ayat apa yang paling berkesan buat Ustadz Abdul Somad dalam hidup? Tadi sudah disebut banyak, dan mungkin ayat itu kemudian punya kisah sendiri yang dilalui, seperti para sahabat melalui kisah-kisah mendapatkan wahyu atau pengalaman-pengalaman. Kalau dalam hidup Ustadz Abdul Somad, ayat apa yang paling nikmat dan paling berkesan, dan kisah apa? Boleh di-share buat kita semua. Demikian, Ustaz. Tadi ketika saya menyampaikan materi, itu yang nampak di layar saya ini cuma saya dengan moderator, dengan Ustaz Muhammad Habibur Rahman. Setelah selesai, baru nampak saya Ustaz Bobby, Ustaz Fadil Rahmi. Kalaulah dari awal tadi mereka ini nampak di layar, itu saya seperti peserta dapil dai pilihan cilik yang sedang dinilai oleh ustaz-ustaz. Ini senior saya semua mereka ini. Enggak. Saya sampai ke Mesir 98, 5 September. Mereka sudah tingkat 3 semua. Insyaallah. Sedikit lagi mau LC. Insyaallah. Jadi pertanyaan Al-Mukarram Saifuna Ustaz Bobby, ayat yang paling berkesan bagi saya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Jadi ketika itu saya masih kelas 2 sanawiyah, saya mengalami kesulitan hidup. Ketika itu saya acak aja Quran itu. Saya acak, saya buka pas ayat itu habis sholat subuh. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Jadi sejak saat itu kalau ujian datang, saya buka lagi. Kata Iqbal, bacalah Quran itu seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Jadi ayat itu menjadi pengobat hati saya. Dan ketika dalam kesulitan saya selalu membaca alam nasrah laka sadrak. Begitu pesan orang-orang tua saya dulu. Tapi ayat itu seakan-akan menampar saya. Kenapa kau berani mengatakan kau beriman? Ketika ujian ini datang, kenapa kau lemah? Agak-agaknya begitu yang saya rasakan, Ustaz Bobby. Barakallah. Jazakumullah, Ustaz. Ya Allah. Kita sapa terlebih dahulu nih, Ustaz Fadil. Assalamualaikum, Ustaz. Nah, Ustaz, alhamdulillah nih, mungkin terdengar ya suara lantunan anak-anak santri sedang membaca Al-Quran ya. Masya Allah. Ya, terdengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz Fadil? Sehat? Alhamdulillah. Al-Mukarram. Astagfirullahaladzim. Kaif halukum? Maulana Senator. Sayyidi Senator. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadil, ya, baru nyampe dari mana? Ana baru landing dan baru nyampe di kosan dari Manado. Masyaallah. Melaksanakan tugas konstitusional. Masyaallah. Tamam. Jalan-jalan terus ya. Ya, ini ya begitulah tugas negara. Tugas negara, alhamdulillah. Fadil, silakan. Ya, alhamdulillah saya merasa ini adalah satu kehormatan, satu kemuliaan bagi saya. Askar Kauni mengundang saya untuk hadir di sini, dan memang tanpa diundang pun sebenarnya ketika saya lihat ada inviting webinar ini, saya sudah berniat untuk ikut kalau memang memungkinkan secara kesempatan dan waktu. Tapi alhamdulillah kemudian Ustaz Habib yang juga sahabat kami di Mesir itu kemudian menjawab saya dan membagikan undangan. Oh, alhamdulillah, insya Allah Ana bergabung. Ana bilang, semoga ketika acara ini Ana sudah dalam kondisi lapang, artinya sudah tidak dalam perjalanan. Ya. Apalagi bisa mendengarkan kembali tausiah-tausiah dari Al-Mukarram, Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad, LCMA, SD, jadi satu hal yang luar biasa. Kadang memang kehidupan kami ini di dunia politik agak kering-kering begitulah kalau masalah asupan rohani ini. Jadi harus sering-sering seperti ini. Jadi kadang secara berkala harus ketemu Ustaz Bobby juga dengan Ustaz Abdul Somad untuk menambah asupan-asupan rohani. Dan alhamdulillah malam Jumat ini ya rutinitas pengaji tetap, kemudian juga tentu satu keberkahan bisa bergabung dengan guru-guru saya ini, luar biasa. Ustaz Abdul Somad ini pintar ya, beliau tuh tawaduknya. Memang kami ya saya pribadi memang kakak kelas secara secara kedatangan dulu aja, saja. Datang aja. Secara kedatangan duluan datang saja. Itu saja kelebihannya, lain nggak ada. Jadi memang harus banyak belajar kepada beliau, kepada Ustaz Bobby, yang juga alhamdulillah kami ini semua juga Ustaz Habib, sama-sama sebagai penerima beasiswa Al-Azhar, hasil seleksi Kementerian Agama Republik Indonesia ketika itu. Jadi begitu Ustaz. Ustaz, saya mau nanya boleh ya? Boleh. Ya. Jadi begini, kadang kan kita terus terang, ya apalagi kayak saya ini, rutinitas membaca Al-Quran itu kita ingin one day one juice gitu. Di saat yang sama juga ada kadang hari-harian itu kan bacaan-bacaan yang memang dianjurkan. Seperti Al-Mulu, kemudian Yasin, kemudian seperti malam ini juga katakanlah Al-Kahfi dan Ar-Rahman dan beberapa surah-surah yang lain. Jadi kadang terus terang saat bingung saya mendahulukan yang mana gitu ketika nyampe di artinya seperti saya politisi Ustaz. Nah, ini mungkin juga motivasi bukan menyombongkan diri. Walaupun seperti ini saya tetap berusaha bagaimana setiap bulan itu bisa khatam. Walaupun sulit, setiap bulan bisa khatam. Walaupun sulit gitu, tapi saya usahakan. Tapi di samping itu juga kan kita waktu terbatas. Kadang kita memang nggak mungkin di dalam keseharian kita pasti bersama terus dengan dengan kerjaan-kerjaan kantor gitu. baik di kantor maupun rapat, kemudian juga bersama pimpinan dan yang lainnya. Jadi ini betul-betul apa namanya kesulitan juga kadang, tapi tentu kesulitan-kesulitan yang ada itu membuat kita semakin termotivasi, semakin semangat untuk bagaimana tidak meninggalkan Quran, karena memang memang ya kehidupan kita santri ini, kehidupan sebagai seorang muslim hamba Allah, tentu berusaha untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Mungkin apa ada masukannya kepada kami nih para politisi? Ada target tertinggi seperti yang dibuat oleh saudara-saudara kita dari Askar Kauni, targetnya mesti khatam dalam sebulan, berarti satu hari satu juz, atau bahkan mungkin ada orang yang mengulang hafalan satu hari dua juz, atau bahkan ada yang mengulang sampai tujuh juz setengah. Ini mungkin target tertinggi. Lalu kemudian di bawah itu, man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dimuat oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Yasin. Kata beliau statusnya hadisnya isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, sahih hasan. Antara hasan dengan sahih jayyid. Jadi baik untuk diamalkan. Jadi sesibuk-sibuknya. Sibuk juga sampai membaca Yasin yang sekian lembar halaman itu tak mampu juga. La kafatahu. Kafat. Kafatahu. Siapa yang membaca awal surat Al-Baqarah, ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma'afis, la kafatahu, maka cukuplah bagi dia malam itu. Itu sudah minimalis. Itu sudah seminim-minimnya. Tapi lebih baiklah daripada tidak sama sekali. Jadi saya pernah mendengar ungkapan seorang ulama, saya tak sebut namanya. Kata dia begini, ada orang yang dari Isya sampai subuh tahajud, tapi besok siang dia tidur. Ada orang yang tahajudnya cuma dua rakaat, tapi besok dia ngurus umat. Ada orang yang sholat tahajudnya khatam Quran, tapi kemudian besok dia istirahat. Ada orang yang mungkin malam itu cuma baca Yasin, tahajudnya mungkin cuma berapa rakaat, tapi besok dia mengurus umat. Dua-duanya insya Allah masuk surga, dua-duanya dapat berkah. Saya yakin senior kami, Ufadil Rahmi, yang Qurannya tidak terlalu banyak, tahajudnya tak terlalu banyak, tapi dia mengurus 5 juta umat konstituen dia untuk skala provinsi, Nangro Aceh Darussalam, mengurus satu bangsa ini, sebagai anggota DPD RI. Dua-duanya bernilai ibadah insyaallah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, luar biasa. Syukran jazilan Maulana. Iyakum barakallahu fiik. Alhamdulillah, masyaallah. Ustaz, mohon Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz. Langsung aja kepada peserta yang raise hand. Pada Bunda Yuliana. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya speechless banget nih bisa ngobrol bareng Uwa sama Ustadz yang lainnya. Masya Allah, barakallah fikum. Saya bukan seseorang yang baik, tapi saya berusaha ingin menjadi lebih baik. Amin. Pertanyaan saya, kenapa dalam hati saya kadang masih suka angin-anginan ya Ustadz ya? Jadi misalnya gini, zuhur saya ngaji, misalnya yang ngaji nih dua lembar, tiga lembar. Tapi kadang ketika saya sibuk mau melanjutkan asar tuh terlewat gitu. Nah kadang saya ya Allah, kenapa masih seperti ini gitu? Apa kira-kira Ustaz, apakah saya juga memotivasi anak-anak untuk mereka bisa membaca Al-Quran setiap ada habis sholat gitu ya Ustadz ya, kadang masih rada kesulitan gitu Ustadz, apakah sebenarnya diri sayanya yang belum baik gitu sehingga agak sulit memotivasi mereka gitu Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Kalau ibu masih angin-anginan, imannya masih naik turun, pagi semangat, sore redup, itu berarti ibu masih hidup. Karena sahabat Nabi pernah datang bertanya, Kenapa kami kalau dekat dengan engkau di Masjid Nabawi, kami rasa full. Tapi kalau kami sudah pulang ke rumah, kumpul dengan anak istri, kenapa kami rasa down? Apa jawab Nabi? Lau kuntum kama kuntum la safahakumul malaikah. Kalau kamu seperti itu terus, enggak turun-turun, datang malaikat bersalaman dengan kamu. Jadi kita masih hidup, masih natural. Disitulah letak nilai jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan bisikan setan, istiqomah, lalu kami berikan jalan kami. Ada yang mujahadah melawan Instagram, mujahadah melawan drakor, mujahadah melawan infotainment, mujahadah. Tapi berjihad ini tidak bisa sendirian. Berjihad mesti berjamaah. Kita berjamaah itu di tiga tempat. Pertama di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua di lingkungan tempat kerja. Yang ketiga di medsos. Jadi kalau tiga-tiganya itu jamaah. Di tempat tinggal, komunitasnya dekat masjid, selalu mengingatkan sholat jamaah dan Quran. Di tempat kerja, komunitasnya rohis, selalu mengingatkan baca Quran. Di medsosnya, update-update statusnya, mengingatkan udah berapa juz. Grup-grup WA-nya mengingatkan gimana bacaan Quranmu hari ini. Insya Allah kalau tiga ini kita jaga, istiqomah. Kemudian kalau ada yang meninggal dunia, kita datang, kita buka penutup wajahnya, mengingatkan kita pada mati. Bahwa tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua, kalau sudah sampai kita mati. Itu hari itu kalau bisa ingat mati sering-sering, supaya kita semangat. Seakan-akan besok hari Jumat terakhir. Seolah-olah enggak ada lagi ketemu hari Jumat. Maka insya Allah hari Jumat ini full, tidak ada yang kosong. Sholawat, surat Al-Kahfi, berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar. Karena ini Jumat terakhir, Jumat depan belum tentu hidup. Tapi kalau kita ikutkan dunia ini, memang hanyut kita. Alhamdulillah, ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita. Ada guru-guru, ada komunitas Askar Kauni. Ini semua sebenarnya adalah cara kita supaya istiqomah dalam amal saleh. Khawatir bahwa diri tidak istiqomah, itu sebenarnya sudah setengah istiqomah. Yang kita khawatirkan itu adalah enggak ada khawatirnya sama sekali. Itu yang kita khawatir. Demikian. Wallahualam. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Bunda Yuliana puas ya dengan jawaban dari Ustadz Abdul Somad dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari. Insya Allah Bunda juga bisa mengikuti layanan Hafiz on the Street Bunda. Jadi bisa menghafal Al-Quran satu hari satu ayat beserta juga dengan artinya. Dan Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum nanti kita tutup bersama doa dan bersama dengan Tuan Guru, mohon kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Alhamdulillah ini sudah ada 812 yang hadir di ruang Zoom ini, di webinar ini. Mohon kepada Ustadz Abdul Somad sekiranya untuk mengajak para sahabat Al-Quran untuk bisa membantu perjuangan guru ngaji di pedalaman, dan juga Alhamdulillah kita punya santri-santri penghafal Al-Quran, dan Masya Allah 80% ini adalah merupakan yatim dan duafa, jadi mereka mondok di mahat itu gratis Ustaz. Silakan Ustaz, mohon untuk para sahabat Quran agar bisa membantu perjuangan guru ngaji dan juga santri penghafal Al-Quran. Yang punya uang membuat rumah itu tidak pernah ada puasnya. Rumah lantai satu mau lantai dua, yang tiangnya petak mau bulat, yang udah bulat mau pakai ukiran, yang sudah ukiran mau ditempel emas, yang udah ditempel emas dalamnya masih semen, mau emas semua, itu tidak ada puasnya. Yang sudah punya mobil, kalau mobilnya masih dibuka, mau mobilnya bisa buka sendiri. Pokoknya tidak ada pernah puasnya. Jadi keinginan-keinginan yang ada di kepala kita itu mesti digunting, mesti dipotong. Keinginan untuk beli mobil, untuk beli rumah megah, untuk beli perhiasan, untuk shopping, untuk liburan, itu mesti dipotong. Bagaimana cara memotong keinginan? Cara memotong keinginan itu adalah diarahkan keinginan itu ke menyantuni berapa anak tahfiz yang bisa disantuni sebulan. Berapa sekolah tahfiz yang bisa dibantu berasnya dalam bulan? Berapa guru tahfiz yang dikirim ke desa terasing suku pedalaman? Ketika kami sedang berada di Langka, tiba-tiba datang seorang anak kecil, mu'alab, mempertahankan akidahnya. Langsung saja dengan ringannya, Ustadz Tengku Fadil Rahmi, kirim ke pesantren, nanti saya akan tanggung biayanya. Beliau sudah sampai ke level memotong keinginan-keinginan. Makanya tadi beliau mengatakan, saya di Jakarta baru sampai di kosan. Itu bagi saya kata kosan itu gimana DPD tinggal di kosan? Kita bilang, alhamdulillah sampai di apartemen. Jadi dia sudah mampu memotong keinginan-keinginannya. Sekian persen itu untuk tahfiz, untuk ini. Jadi kita ini kalau kita peturutkan, mau celana, outfit sekali berdiri 100 juta, ketemu dengan yang 200, kita merasa kurang, tambah lagi. Orang yang punya mobil mahal 1 miliar merasa Tuhan tidak adil karena dia melihat temannya naik pesawat jet pribadi. Tapi kalau kita melihat saudara kita yang susah, melihat rumah yang perlu direhab, jadi kalau sahabat-sahabat melihat saya masuk hutan, keluar hutan, masuk suku anak dalam, suku akid, suku sakai, suku talang mama, sungguhnya saya sedang ingin memotong keinginan-keinginan saya, karena saya masih manusia. Ingin juga saya punya yang cantik-cantik, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang hebat-hebat itu. Tapi setelah ketemu dengan fakir miskin, susah, atap rumahnya dari daun, batang kayu lah sebagai tiangnya, ketika tidak perlu kita tusuk dengan ujung jari papannya itu. Bersin aja kita di situ tanggal papannya, saking kelapu. Lantainya tanah. Begitu pulang ke Pekanbaru, hilang keinginan-keinginan dunia itu. Lalu kita spot ini. Apalah ya aku untuk beli ini, sementara anak yatim, fakir miskin tidak makan. Nah, jadi itu amat sangat penting. Saya yakin dan percaya, laporan dari sahabat kita di Askar Kauni, berapa ribu santri yang ditanggung, berapa guru da'i yang dikirim, berapa rumah tahfiz yang dibuat, itu belum seberapa kalau dibandingkan jumlah masyarakat Indonesia. Jadi mari kita support dengan mengirimkan transfer ke nomor rekening berikut ini. Hati-hati videonya dimodel sama orang jahat, karena sang liaran di medsos. Wallahualam. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum buat Ustadz Abdul Samad, dan terima kasih kepada semua peserta. Terima kasih buat Ustadz Fadil, terima kasih buat Ustadz Bobby, Ustadz Habib, Masya Allah, dan seluruh santri Mahad Askar Kauni, dan juga komunitas Hafiz on the Street, Masya Allah, terima kasih. Dan juga kepada seluruh pejuang Quran dan sahabat Quran, pokoknya seluruh keluarga besar Askar Kauni. Alhamdulillah, kita tutup kajian pada malam ini. Insyaallah doanya akan dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Samad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu 'alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilayka bi sirril Fatihah wa bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antu yassir lana umurana. Kami memohon kepada engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud yang baik kami ya Allah. Wa tashfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Wa tarham mautana, rahmati keluarga, saudara, sahabat, tetangga kami yang meninggal dunia ya Allah. Wa tarzuqana waladan salihan, berikan kami anak yang saleh dan salihah. Min hafazil Qur'an wal hafizat, menjadi penghafal Qur'an. Barik lana fi arzaqina, rezeki yang kau titipkan pada kami, jadikan dia berkah sehingga kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu, menolong program-program Askar Kauni, menolong program-program pengiriman da'i ke desa terpencil suku terasing. Dengan program-program ini, Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana filana zunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man syarakana, yang ikut dalam program kami malam ini. Wa man ghaba anna, yang tak dapat ikut karena uzur syar'i. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Senior-senior saya, mohon maaf atas segala kelancangan kata-kata tak berkenan di hati. Kita tak pernah berpisah karena kita selalu berada dalam doa. Kepada seluruh yang ikut 800 orang bersama kita malam ini. Kepada seluruh guru-guru mengaji. Kepada seluruh anak-anak tahfiz. Doakan supaya guru-guru kita sehat, panjang umur. Supaya barokah hidupnya. Doakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nashkurukum, Ustazana. Jazilah syukur. Barakallah.